hadir di sini. Tiada angin, tiada badai, tanpa berita kau datang. Masih ingatkah dulu, juga tanpa pesan, kau pergi dariku. Sadarkah kau kasih kehadiranmu makin menyiksa batinku di antara pedih dan bahagia. Memang sering ku coba untuk menepis rasa rindu biar ku simpan di dada. Namun hati tak kuasa, tatapan matamu kasih luluhkan hatiku. Sadarkah kau kasih? Makin menyiksa batinku di antara pedih dan bahagia. Haruskah ku terima ataukah ku lupakan? Biarlah kan ku coba hidup tanpa dirimu. Oh, oh, oh. Haruskah ku terima? Biarlah kan ku coba hidup.